bisa sekarang kau masih memikirkan tentang dia? Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Kau masih menemininya, kau rela kau dengan yang tak suka. suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau Thank you. mati untukmu.